Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Mandiga Ratu. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kutuklah aku dewata, hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang meredup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Yvonne Rose, dan teknik dan montase Ibin Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Aryo Hansang melompat ke udara sambil melemparkan 3 buah pisaunya ke arah lintang awan. Pinaka Swasti Ratu terkejut. Kemudian dengan cepat dia melompat sambil menepiskan pisau-pisau itu. Licik sekali kau, Harya Rangsang. Kenapa orang yang sudah lemah masih saja ingin kau bunuh? Dia memang harus aku bunuh, karena dia cukup berbahaya bagiku dan juga bagi pemerintahan Kediri. Dasar manusia bejat, tidak punya peri kemanusiaan. Kalau memang cara itu cukup baik untukmu, aku juga mempunyai cara agar kau merasakan betapa orang lemah pun perlu perlawanan jika ia masih disakiti. Nah, bersiap-siaplah. Celaka. Aku harus segera pergi dari sini dan harus bisa menyelamatkan diri dari tangan wanita ini. Kalau tidak, bagaimana aku harus melaporkan pada Baginda tentang telik sandi itu? Cara yang terbaik untuk pergi dari tempat ini yaitu dengan membunuh Lintang Awan. Iya, aku harus mengecoh wanita ini kembali. Dengan begitu akan mudah bagiku untuk menghindar dari tempat ini. Apalagi yang ingin kau lakukan, Harya Rangsang? Apakah kau mempunyai rencana curang lagi? Berhati-hatilah di hadapanku. Aku tidak akan segan-segan membunuhmu jika kau berbuat licik. Banyak bicara. Selamat tinggal, Luna Manis. Keparat. Dasar manusia licik. Rupanya dia memancingku agar bisa menyelamatkan diri. Laki-laki yang bernama Lintang Awan ini kelihatannya semakin lemah saja. Apakah dia masih bisa bertahan untuk hidup? Ya, mudah-mudahan saja. Sebaiknya aku salurkan saja hawa murni ke tubuhnya. Tenanglah, Kisana. Aku akan menyalurkan hawa murni ke tubuhmu. Kau harus bisa bertahan untuk hidup. Sudahlah, Nona. Aku tak akan dapat bertahan lama. Tubuhku terasa lemah sekali. Dan dadaku terasa sakit. Aku... Baiklah. Nona lihat sendiri, bukan? Darahku semakin banyak keluar. Nona, maukah kau menolongku untuk menyampaikan sesuatu pada seseorang? Apa yang harus kutolong untukmu, Kisana? Aku... Sambil terbata-bata dan napas tersendat-sendat menahan sakit, Lintang Awan kemudian menyampaikan sesuatu pada Pinaka Swasti Ratu. Dan sesaat kemudian, Lintang Awan pun menghempuskan napasnya yang terakhir. Kasihan, sungguh malang sekali nasibmu di sana. Tapi tenanglah, aku akan menyampaikan pesanmu pada seseorang yang kuberitahu itu. Setelah Pinaka Swasti Ratu menutup mata Lintang Awan, dia pun segera bangkit berdiri. Malam masih mengalir dengan tenang. Udara dingin terus mengelilingi daerah itu. Ketika Pinaka Swasti Ratu akan melangkah meninggalkan tempat itu, sayup-sayup terdengar langkah beberapa ekor kuda mendekati. Langkah beberapa ekor kuda menuju kemari. Aku harus bersembunyi. Siapa tahu mereka adalah teman-temannya Hario Rangsang. Aku akan bersembunyi di atas pohon itu. Hup! Berhenti! Kakang, sepertinya empat orang yang tergeletak itu adalah kawan-kawan kita. Kukira juga demikian. Ayo kita lihat. Kawan-kawan, ayo turun. Hop! Benar, ini adalah kawan-kawan kita. Cupu Watu, Awat Tangan. Malang sekali nasib kalian. Oh, Kakang, lihat kemari. Ini, Lintang Awan. Oh, rupanya dia pun mengalami nasib yang sama. Malang sekali. Kirangka Lampitan segera bergegas menghampiri Pogowonto. Lalu dia segera menarik napas panjang setelah melihat Lintang Awan tergeletak dalam keadaan kaku tak bernyawa. Lintang Awan, ternyata perjalanan kalian menuju Kediri telah kandas dengan sia-sia. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Ya, Kakang, apakah orang yang telah membunuh kawan-kawan kita adalah Hario Rangsang? Bisa jadi dia, Bogowonto. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakang? Keadaan Lintang Panjer Sore pasti dalam keadaan yang berbahaya. Nah, apakah kita akan terus mengejar Hario Rangsang sampai ke kota Raja Kediri? Tunggu, tunggu. Aku mendengar sesuatu tak jauh dari sekitar kita. Iya. Aku rasa ada seseorang yang tengah mengintai kita. Kakang, jangan-jangan dia Hario Rangsang. Sebaiknya kalian berhati-hatilah. Bisa jadi dia Hario Rangsang. Perlahan Kirangka Lampitan bangkit. Kemudian matanya segera menyapu suasana di sekitar tempat itu. Suatu ketika, tiba-tiba saja dia kembali mendengar suara dahan patah dari atas pohon. Sial, ranting-ranting ini ternyata tidak kuat. Sepertinya orang-orang itu sudah mengetahui bahwa ada orang yang bersembunyi di atas pohon ini. Aku tidak akan muncul dulu sebelum mereka mengetahui dengan jelas. Hei, siapa yang bersembunyi di atas pohon itu? Keluar kau! Apakah kau Hario Rangsang? Kalau kau benar Hario Rangsang, maka kau harus bertanggung jawab atas tindakan jahatmu. Ayo keluar! Aku sudah tahu kau bersembunyi di situ. Sebaiknya aku muncul saja. Mereka toh bukan orang-orang yang Hario Rangsang. Siapa kau? kenapa kau berada di tempat ini? Apakah kau yang telah membunuh kawan-kawanku? Aku bukan seorang pembunuh. Aku justru berada di tempat ini karena mau menolong kawan-kawanmu. Jangan coba-coba mengelabui aku, Nona. Bagaimana mungkin kawan-kawanku dibunuh orang lain? Sementara di tempat ini tak ada orang lain kecuali kau. Orang tua, seharusnya kau jangan mudah menuduh orang lain. Sementara kau tidak tahu apa-apa. Tapi baik mungkin kau akan tahu lebih jelas siapa pembunuh kawan-kawanmu itu. Kau kenal siapa pemilik pisau ini? Oh, pisau? Iya, aku tahu. Pisau itu adalah milik Haryo Rangsang. Nah, pemilik dari pisau inilah pembunuh itu. Oh, Kakang, ternyata dugaanku benar. Bahwa orang yang membunuh Lintang Awan dan tiga orang kawan-kawan kita adalah Haryo Rangsang. Maafkan aku, Nona. Kalau tiba-tiba aku menuduhmu, kami semua dalam keadaan panik. Haryo Rangsang memang sedang kami kejar. Tapi sayang, rupanya ia lebih dulu bertindak sebelum kami sampai untuk melindungi kawan-kawan kami. Kalau boleh aku tahu, siapa namamu, Nona? Namaku Pinaka Swasti Ratu. Aku berasal dari perguruan Widara Kandang. Pinaka Swasti Ratu? Lalu kenapa kau berada di tempat ini? Sebenarnya, ini hanya kebetulan saja aku bisa berada di tempat ini. Aku semula sedang lewat, tapi tiba-tiba saja aku mendengar beberapa orang sedang berkelahi. Dan ternyata yang berkelahi adalah kawan-kawanmu. Mereka semua menghadapi Haryo Rangsang. Dan aku sendiri sebenarnya mencoba untuk membantu Lintang Awan. Tapi sayang, Haryo Rangsang keburu meninggalkan tempat ini. Apakah kau sempat berbicara sesuatu dengan Lintang Awan? Maksudku, apakah Lintang Awan menyampaikan pesan? Ya, Lintang Awan memang menyampaikan pesan. Tapi sayang, aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Aku harus segera ke Kota Raja untuk menolong temanmu. Tunggu sebentar, Nona Pinaka. Sebenarnya kau berada di pihak mana? Seharusnya kau tidak menanyakan aku berada di pihak mana. Yang harus kau pikirkan, bagaimana caranya melindungi Lintang Panjer Sore dari bahaya. Nah, sampai jumpa di Kota Raja Kediri. Permisi. Tunggu dulu, Nona. Aku rasa dia berada di pihak kita. Oh, kelihatannya demikian, Kakang. Kalau begitu, kita harus segera ke Kota Raja. Kita harus menolong Lintang Panjer Sore yang berada dalam bahaya. Ayo. Tunggu dulu, Kakang. Bagaimana dengan mayat kawan-kawan kita ini? Kuburkanlah. Setelah itu, kita berangkat ke Kota Raja. Baiklah, Kakang. Kawan-kawan, ayo. Kita kuburkan mayat-mayat ini. Ayo. Malam semakin larut, rembulan masih mengintip dari balik awan-awan hitam. Setelah Pogowonto dan kawan-kawannya menguburkan mayat Lintang Awan, Cupu Watu, Watangan dan Palunggali, mereka pun segera meninggalkan tempat itu bersama Ki Rangga Lampidan. Menurutmu bagaimana, Kakak? Apakah Haryo Rangsang sudah mengenal siapa Lintang Panjer Sore? Aku rasa dia belum tahu siapa Lintang Panjer Sore. Sekalipun ia tahu, mungkin baru dugaan saja. Kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan saja kehadiran kita di Kota Raja tidak terlambat. Iya, aku juga berharap demikian, Kakak. Lalu mengenai wanita tadi, bagaimana menurut Kakak? Wanita itu sepertinya orang baik-baik. Sekalipun dari nada bicaranya tidak jelas, tapi aku bisa menangkap dari tatapan matanya. Mudah-mudahan ia berada di pihak kita. Iya, Kakak. Iya. Sementara itu di tempat lain, nampak sesosok bayangan tengah melesat dengan cepat melintasi kegelapan malam. Bayangan itu tak lain adalah Haryo Rangsang. Setelah berlari beberapa pal jauhnya, Haryo Rangsang sekarang telah memasuki wilayah Kota Raja. Untung aku segera sampai di Kota Raja. Dengan begitu keadaanku akan semakin aman dari kejaran orang-orang Ganter. Lebih baik sekarang aku ke istana. Malam ini juga aku harus menghadap Sri Baginda Kertajaya. Aku akan laporkan semua kejadian yang mulai nampak dan menyelimuti suasana istana. Mudah-mudahan saja Sri Baginda mau menerimaku. Kembali Haryo Rangsang menerobos gelapnya malam. Dan sebentar kemudian, ia sudah sampai di pintu regol benteng istana. Dua orang prajurit yang melihat kehadiran Haryo Rangsang yang tiba-tiba itu, langsung mencegatnya. Berhenti, mau kemana? Aku ingin menghadap Sri Baginda prajurit. Menyingkirlah, keadaan ini sangat mendesak sekali. Nanti dulu. Kami belum tahu siapa kau. Orang asing tidak bisa masuk sembarangan begitu saja ke istana. Sebelum mendapat izin dari Sri Baginda. Dan lagi pula, suasana sudah terlalu malam. Sebaiknya kau kembali saja orang asing. Jaga mulutmu, prajurit. Lihat baik-baik siapa aku ini. Apa kau telah lupa padaku? Aku Haryo Rangsang. Tuan Haryo Rangsang? Saya kira siapa? Maafkan saya, Tuan Haryo Rangsang. Kalau boleh saya tahu, ada apa malam-malam begini Tuan datang ke istana? Aku ingin menghadap Sri Baginda. Ada sesuatu yang harus aku laporkan pada beliau. Dan ini sangat penting. Nah, prajurit, tolong sampaikan pada Sri Baginda. Aku ingin menghadap. Baik. Baik, Tuan Haryo Rangsang. Kalau begitu, Tuan tunggulah di sini sebentar. Cepatlah. Karena berita ini sangat penting sekali. Prajurit jaga itu pun segera bergegas meninggalkan pintu regol untuk menghadap Sri Baginda Kertajaya. Sementara itu di sisi lain, nampak sepasang mata tengah memperhatikan kehadiran Haryo Rangsang dengan tajam. Dan mata itu adalah milik Senopati Rudro Pondo atau Lintang Panjer Sore. Haryo Rangsang, bagaimana mungkin ia bisa kembali ke Kediri? Bukankah Lintang Awan telah kuperintahkan untuk menangkap dia dan memberitahukannya kepada Kiranggalang Pitan? Ini pasti ada yang tidak beres. Tahu dia memang berhasil meloloskan diri dari Ganter. Celaka. Keadaan seperti ini akan semakin membahayakan diriku. Sepertinya dia sekarang ingin menghadap Sri Baginda Kertajaya. Mungkin ia ingin menyampaikan tentang mata-mata yang menyusup kemari. Aku harus berbuat sesuatu untuk menghadapi suasana seperti ini. Keadaanku sepertinya mulai terjepit. Ya, paling tidak, aku harus mengambil tindakan yang tepat. Mau tidak mau, aku harus menyiapkan orang-orangku sebelum keadaan ini terlambat. Malam ini juga, Kediri harus kugempur. Apa boleh buat, sekalipun para prajuritku sedikit. Seharusnya suasana seperti ini tidak boleh terjadi. Mungkin ada yang tidak beres di Ganter. Hei, sebaiknya aku tinggalkan saja tempat ini secepatnya. Aku harus segera menemui orang-orangku. Ketika Senopati Rudro Pondo akan meninggalkan tempat itu, dari arah lain muncul seseorang menghampirinya. Senopati Rudro Pondo sempat terpaku sebentar, tapi selanjutnya dia merasa lega. Rupanya yang datang ini adalah prajurit yang berada di bawah pimpinannya. Ah, Riu Selangkar, kupikir siapa kau? Apa yang sedang kau lakukan di sini, Tuan Senopati? Shh, bicaramu jangan terlalu keras. Nanti bisa mengundang kecurigaan bagi prajurit jaga itu. Kemari sebentar. Kebetulan sekali kau muncul. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan padamu. Apa yang ingin Tuan Senopati bicarakan? Kelihatannya sangat penting sekali. Oh, bukan hanya penting, tapi ini menyangkut keselamatan kita. Kau lihat, di pintu regol itu. Haryo Rangsang? Iya. Aneh. Bagaimana mungkin ia berada di sini, Tuan Senopati? Bukankah telik sandi kita telah menangkap di desa Ganter? Oh, itulah. Kenapa tadi kukatakan bahwa pembicaraan ini menyangkut keselamatan kita. Dengar, Riung Selangkar. Malam ini juga, kau harus mengumpulkan orang-orang kita. Sebentar lagi, kita akan menyerbu istana Kediri. Maksud Tuan Senopati? malam ini juga kita akan menyerbu istana. Iya, sekarang juga kita akan memperoleh-perolehkan isi istana. Kertajaya harus kita singkirkan sebelum kita yang tersingkir. Tapi apakah tindakanmu ini tidak terlalu pagi, Tuan Senopati? Iya. Apalagi orang-orang kita hanya sedikit bila dibandingkan dengan para prajurit Kediri yang puluhan bahkan ratusan jumlahnya. Apakah kau takut, Ring Selangkar? Tidak, tidak Tuan Senopati. Saya tidak takut, apalagi berjuang di jalan kebaikan. Tetapi apakah Tuan Senopati bisa menjamin keselamatan para prajurit kita yang sudah tentu tidak mungkin berhasil mengadakan pemberontakan ini? Menurut saya sebaiknya kita pikirkan dulu lebih matang. Dengan begitu, perjuangan kita paling tidak tak akan sia-sia, Tuanku. Ini bukan saatnya untuk berdebat, Riung Selangkar. Keadaan kita sudah benar-benar terjepit. Kalau kau memang ingin berjuang di jalan kebaikan, turuti saja perintahku. Sekalipun kita harus mati, maka kita akan mati sebagai seorang kesatria sejati. Iya. Kau paham itu? Baiklah, baiklah Tuan Senopati. Nah, kalau begitu sekarang pergilah dan siapkan semua para prajurit kita. Baik Tuan Senopati. Ingat, kalau semua para prajurit kita sudah berkumpul, jangan bertindak dulu kecuali ada perintah dariku. Baik Tuan Senopati. Kalau begitu, saya permisi. Pergilah. Setelah prajurit yang bernama Riung Selangkar ini pergi, Senopati Rudra Bondo pun segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Haryo Rangsang sudah menghadap Sri Baginda Kertajaya di ruang pribadi raja. Dia pun segera menghaturkan sembah sebelum duduk bersila. Haryo Rangsang, kenapa tiba-tiba kau berada di Kediri? Ada apa? Bukankah kau sedang menjalankan tugas sebagai telik sandi di Ganter? Ampun, Sri Baginda. Sebenarnya hamba memang sedang menjalankan tugas di Ganter sebagai telik sandi. Bukan hamba mau menentang Sri Baginda meninggalkan desa Ganter. Tetapi keadaan hamba sebagai telik sandi sudah diketahui. Seorang prajurit mata-mata telah membocorkan rahasia ini. Hamba sebenarnya sedang ditawan. Tapi untunglah hamba berhasil menyelamatkan diri. Kurang ajar. Siapa prajurit yang berani membocorkan rahasia itu? Katakan, Haryo Rangsang. Biar ku penggal leher prajurit itu. Ampun, tuanku. Prajurit itu sudah tewas di tangan Telik Sandi Ganter. Dan sekarang Telik Sandi itu masih berada di lingkungan istana. Setan alas. Rupanya diam-diam di istanaku ada musuh dalam selimut. Katakan, siapa nama Telik Sandi itu, Haryo Rangsang? Ampun, tuanku. Telik Sandi itu bernama Lintang Panjer Sore. Lintang Panjer Sore? Duh! Lagi-lagi Lintang Panjer Sore. Keparat! Siapa sebenarnya Lintang Panjer Sore itu? Apakah kau tahu siapa orang itu, Haryo Rangsang? Ampun, tuanku. Hamba tidak tahu siapa sebenarnya Lintang Panjer Sore. Sampai sekarang, hamba belum mendapat keterangan siapa orang itu. Goblok! Bodoh! Jadi apa kerjamu selama ini, ha? Seharusnya kau mencari tahu siapa orang itu. Bukannya datang menghadapku hanya untuk melaporkan tentang kegagalanmu yang paling bodoh itu. Hamba sebenarnya sudah berusaha untuk mencari tahu, tuanku. Tapi rupanya orang itu lebih memilih mati daripada menjelaskan siapa Lintang Panjer Sore. Itulah ketololanmu. Seharusnya kau gunakan akal. Gunakan akal. Pakai otak untuk mengetahui sesuatu yang kau korek dari musuh. Telik Sandi macam apa kau ini sebenarnya? Seharusnya sebagai seorang Telik Sandi, bukan hanya pandai menyelusup, tetapi kau pun harus pandai berpikir. Sri Baginda Kertajaya benar-benar murka. Dia kecewa atas kegagalan yang dilakukan Haryo Rangsang. Sementara itu, Senopati Rudra Bondo atau Lintang Panjer Sore telah sampai di halaman rumahnya. Op. Ada seorang wanita berdiri di sebelah rumahku. Siapa dia? Oh, apakah dia mata-mata Kediri yang sengaja dipancing oleh Senopati Kebodambi? Aku harus berhati-hati. Siapa kau, Nona? Jangan khawatir, Lintang Panjer Sore. Aku bukan telik sandi atau musuh yang akan mengganggu ketenanganmu. Hei, apa maksudmu? Siapa yang kau maksudkan, Lintang Panjer Sore? Jangan main-main, Konona. Katakan siapa kau sebenarnya. Tenanglah, kawan. Kau tidak perlu mencurigaiku. Aku tahu namamu dari seorang kawanmu yang bernama Lintang Awan. Lintang Awan? Ah, Nona, jangan coba-coba mempermainkan aku. Aku tidak bergurau, Kisanak. Lintang Awanlah yang memberitahukan aku siapa kau. Tapi sayang, dia telah tewas di tangan seseorang bersama 3 orang temannya. Kau kenal pisau ini? Oh, itu pisau milik Haryo Rangsang. Apa maksudmu dengan menunjukkan pisau itu, Nona? Pemilik pisau inilah yang telah membunuh kawanmu. Dia memang Haryo Rangsang. Dan aku sendiri sempat bertarung dengannya. Kedatanganku kemari hanya ingin memperingatkanmu agar kau berhati-hati. Keadaanmu sekarang sedang terjepit, dan kemungkinan besar beberapa orang prajurit akan datang kemari untuk menangkapmu. Aku sudah mengetahui hal itu, Nona. Makanya sekarang aku sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan penyerangan. Malam ini juga, Istana Kediri akan kuserang. Saranku, sebaiknya kau tinggalkan saja kota raja sekarang. Aku yakin kau tidak akan berhasil menggempur Istana Kediri. Jumlah para prajurit mereka cukup banyak. Sekalipun jumlah kami hanya sedikit, kami akan tetap menyerang. Kalah atau menang dalam peperangan itu sudah resikonya. Dan itu memang harus kami alami. Ya, baiklah. Kalau memang itu sudah tekadmu. Dan terus terang, aku sangat simpati pada perjuanganmu ini, Lintang Panjer Sore. Nah, selamat tinggal. Semoga kau dalam lindungan Sang Hyang Agung. Hei, tunggu dulu, Nona. Kau belum menjelaskan siapa dirimu. Rupanya wanita cantik yang baru saja berbicara dengan Senopati Rudra Pondo itu adalah Pinaka Swasti Ratu. Senopati Rudra Pondo tidak sempat mengejar Pinaka Swasti Ratu. Dia keburu lenyap di balik rimpunan pepohonan. Senopati Rudra Pondo sempat terpaku sebentar sambil memikirkan tentang kematian Lintang Awan. Pantas Haryo Rangsang bisa meninggalkan Ganter. Rupanya ia telah membunuh Lintang Awan. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Sungguh malang sekali nasibmu, Lintang Awan. Sebaiknya sekarang aku bersiap-siap untuk menyerbu istana. Senopati Rudra Pondo segera masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil pusakanya. Dan sebentar kemudian dia sudah muncul sambil menyelipkan keris pusaka di pinggangnya. Sambil menghentakkan tali kekang kudanya, Senopati Rudra Pondo sudah meninggalkan rumahnya. Sementara malam terus mengalir, suasana mulai terasa menegangkan. Bulan tua masih memicingkan sinarnya di sela-sela mega hitam. Setelah beberapa saat berkuda, Senopati Rudra Pondo pun sampai di antara para prajurit yang sudah berkumpul. Oh! Bagaimana, Rim Selangka? Apakah kalian semua sudah siap untuk mengadakan penyerbuan? Kami sudah siap semua, Tuan Senopati. Kami tinggal menunggu perintah dari Tuan Senopati. Bagus. Kalau begitu, pecah pasukan ini menjadi 4 bagian. Masing-masing menyerang dari berbagai jurusan. Jalan Kadut, kau menyerang dari sebelah barat. Dan kau, Sindugawa, menyerang dari arah selatan. Sementara aku dan Riung Selangkar menyerang dari pintu regol istana. Kalian semua paham? Paham, Tuan Senopati. Sebelum aku memberikan aba-aba untuk memulai penyerangan, apakah ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Tuan Senopati. Tapi saya sedikit mempunyai keterangan mengenai Senopati Kebodampit. Mengenai apa? Diam-diam rupanya Senopati Kebodampit sudah mengetahui tentang rencana kita. Dan dia sepertinya juga akan mempersiapkan para prajuritnya. Kurang ajar. Dari siapa dia mengetahui rencana ini? Riung Selangkar. Iya, Tuanku. Kalau begitu sekarang juga kita menyerbu istana. Jaran Karut dan kau Sindugawa, sekarang juga kalian berangkat. tempati posisi masing-masing yang telah kutetapkan. Cepat! Tanpa banyak bicara lagi, Jaran Kadut dan Sindut Gowong segera membawa para prajurit. Sementara Riung Selangkar dan Senopati Rudra Pondo sendiri masih mempersiapkan pasukannya. Riung Selangkar, aku rasa inilah saatnya untuk memulai penyerangan. Ayo! Maju! Kita serang istana Kediri! Maju! Maju! Maju! Bagaikan banjir bandang, pasukan yang dipimpin Riung Selangkar dan Senopati Rudra Pondo melesat merayap di halaman istana. Semua prajurit jaga yang saat itu sedang menjalani perondaan terperanjat, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Maju! Melihat kehadiran prajurit musuh yang mulai mengobrak-abrik halaman istana, prajurit-prajurit Kediri itu pun muncul dari berbagai arah. Suasana hening pecah oleh dentingan senjata dan teriakan para prajurit yang menemui ajar. Prajurit-prajurit Kediri yang muncul mulai bertambah. Mereka semua mencegat musuh dengan gencar. Sementara di ruangan pribadi raja, seorang prajurit jaga melaporkan tentang munculnya para perusuh. Ampun tuanku, di luar tengah terjadi kerusuhan. Rupanya para pemberontak mulai mengacak-acak ketentraman istana. Kurang ajar. Siapa pimpinan mereka? Sepertinya para prajurit pemberontak itu dipimpin oleh Senopati Rudra Pondo, tuanku. Setan alas. Rudra Pondo. Kurang ajar sekali. Rupanya dia diam-diam sebagai pemberontak. Oh, hamba rasa dialah yang bernama Lintang Panjer Sore itu, tuanku. Senopati Rudra Pondo yang bernama Lintang Panjer Sore. Kalau begitu, tangkap dia hidup-hidup. Akan ku penggal dia kepalanya. Haryo Rangsang, cepat kau beritahu Tumenggung Yuda Paksa dan Senopati Kedodampit. Ampun tuanku, seorang prajurit telah memberitahu Gusti Tumenggung Yuda Paksa. Hamba kira sekarang mereka tengah menuju kemari. Sebaiknya tuanku sekarang berlindung saja di dalam istana. Biarlah hamba dan beberapa orang prajurit berjaga-jaga di sini. Baik, kalau begitu bertugaslah dengan baik, Haryo Rangsang. Ingat, jangan sampai gagal. Dan jangan biarkan ada satu orang musuh pun mengacak-acak ruangan pribadiku. Baik, tuanku. Dengan perasaan cemas dan takut, Sri Baginda Kertajaya meninggalkan ruangan pribadinya. Sementara di sisi lain, Senopati Kebo Dampit dan para prajuritnya mulai memasuki wilayah istana. Dia nampak terkejut sekali melihat kerusuhan besar itu. Kurang ajar. Senopati Rudra Pondo sungguh nekat sekali. Hanya dengan pasukan yang sedikit dia berani menerobos istana Kediri. Para prajurit, cepat menyebar. Ambil posisi untuk membantu para prajurit yang lain. Cepat! Serung! Maju! Tuan Senopati, Tuan, ada apa Riung Selangkar? Para prajurit yang dipimpin Senopati Kebo Dampit mulai memasuki istana. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Senopati? Hadapi mereka. Aku mau menerobos ke dalam istana. Kau tidak perlu cemas. Pasukan kita cukup terlatih untuk menghadapi mereka. Baiklah, tuanku. Kalau begitu, saya akan menyambut mereka. Pergilah. Hadapi dengan sekuat tenaga kalian. Ah, para prajurit yang berada di bawah pimpinan Senopati Kebo Dampit mulai berhadapan dengan para prajurit Senopati Rudrapondo. Mereka semua bertempur bagaikan banteng liar, menerjang dan menghunuskan pedangnya dengan tajam. Mana pimpinan kalian? Suruh ia menghadapku. Rudrapondo pengkhianat, kemari kau! Jangan bisa mu hanya bersembunyi di balik punggung para prajuritmu. Kurang ajar. Kenapa kau berteriak-teriak memanggil Senopati Rudrapondo? Hei, siapa kau berani bermulut lancang di hadapanku? Katakan siapa namamu. Namaku Riung Selangkar. Aku hanya seorang prajurit biasa. Tetapi sekalipun demikian, aku adalah orang kepercayaan Senopati Rudrapondo. Setan! Rupanya kau seorang begundal Rudrapondo. Katakan Riung Selangkar, di mana Senopati pengkhianat itu? Hai, untuk apa kau mencari pimpinanku kalau kau memang ingin berhadapan dengan dia? Hadapilah dulu aku. Jika aku kalah atau mati di tanganmu, silakan kau cari dia. Prajurit bodoh, baru mempunyai kepandaian setai kuku saja berani jual laga di hadapan Senopati Kebodampe. Ayo maju kau prajurit bodoh. Jangan banyak sesumbar Kebodampe. Sekalipun aku hanya mempunyai kepandaian yang tidak seberapa, tapi aku sanggup merobek mulutmu, bahkan mengorek nyawamu dari dalam tubuhmu. Jangan sombong kau prajurit rendah. Senopati Kebo Dampit benar-benar geram. Dia seakan-akan merasa terhina oleh Riung Selangkar. Pedangnya yang tajam dan berkilat-kilat terus menerjang dengan deras. Sementara itu Senopati Rudrapondo mulai memasuki ruangan pribadi raja sambil menerjang, merobohkan prajurit-prajurit yang menghadangnya. Senopati Rudrapondo, kebetulan sekali. Eh, prajurit, minggir semua. Biar manusia pengkhianat ini aku yang menghadapi. Rudrapondo pengkhianat, hadapi aku. Jangan bisa mu hanya merobohkan prajurit-prajurit bodoh. Aku lawanmu. Haryo Rangsang. Bagus. Bagus. Kalau kau memang ingin menghadapi aku juga sebenarnya ingin tahu sampai sejauh mana kehebatan Telik Sandi Kediri yang dikirim ke Gantar. Kau akan menyesal, Senopati Rudrapondo, setelah kau tahu siapa Haryo Rangsang ini. Apa sih kehebatanmu sehingga kau merasa dikjaya di hadapanku? Apakah karena pisau-pisau andalamu itu? Kalau memang demikian, ayo tunjukkan semua pisau-pisaumu itu. Apakah ketajamannya mampu merobek kulit tubuhku? Sombong sekali kau, Rudrapondo. Sebenarnya aku tidak menyangka kalau orang yang bernama Lintang Panjer Sore itu adalah kau. Tapi memang kau pantas dicurigai sebagai penjahat. Karena selama ini sepak terjangmu sangat misterius sekali. Itulah kehebatanku sebagai Telik Sandi. Tidak seperti kau, bisa menyelusup tetapi tidak bisa menjaga namamu sendiri. Sudahlah. Aku rasa kita tidak perlu mempersoalkan masalah itu. Kita memang tidak perlu mempersoalkan hal itu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bertarung. Aku akan menjegatmu untuk melangkah masuk ke ruangan pribadi Sri Baginda ini. Hebat sekali. Pangkat apa yang diberikan Kertajaya padamu sehingga kau mau berkorban nyawa demi kepentingannya? Setan! Jangan urusi orang lain. Lebih baik kau jagalah dirimu dari serangan-seranganku ini. Iya! Rangsang! Haryo Rangsang menerjang Senopati Rudrapondo dengan garang. Pukulan dan tendangannya begitu tajam dan mematikan. Namun Senopati Rudrapondo yang juga mempunyai kepandaian sangat tinggi mampu membendung serangan itu dengan mudah. Dia berkelit ke kanan dan ke kiri. Melihat pukulannya selalu menerjang ruangan kosong, Haryo Rangsang semakin geram saja. Jangan bisamu hanya menghindar saja, Rudrapondo. Ayo, terjanglah pukulanku dengan ajianmu. Atau kau memang takut untuk menghadapi aku, ha? Seharusnya kau yang merasa mempunyai ilmu tinggi yang harus dapat memukul tubuhku. Kalau memang merasa tidak mampu menghadapi aku, menyingkirlah Haryo Rangsang. Biarkan aku masuk dan membunuh raja busuk itu. Keparat! Rupanya kesombonganmu harus ditutup dengan pisau-pisau ini. Coba hadapi kalau kau memang dapat menghindar seperti tadi. Kenapa bukan sejak tadi kau mengeluarkan pisau-pisaumu itu? Apakah kau menunggu kesempatan yang baik? Atau takut mempergunakannya lantaran kau tidak mempunyai persediaan pisau-pisau itu lagi? Bangsat! Bicaramu semakin memuakkan saja, Rudra Bondo. Terimalah ini. Untung saja Haryo Rangsang berkelit ke samping sambil merendahkan punggungnya. Jika tidak, maka tiga buah pisau miliknya sendiri akan berbalik menghajarnya. Senopati Rudra Bondo kembali memasang kuda-kudanya untuk menyambut serangan Haryo Rangsang. Sungguh hebat sekali serangan balasanmu, Rudra Bondo. Pantas kau berani mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Kediri. Rupanya kau mempunyai ilmu kanuragan yang lumayan. Sudahlah, Haryo Rangsang. Ini bukan saatnya untuk saling memuji. Malam ini harus ada yang mati. Entah itu aku atau kau. Ayo. Keluarkan lagi semua kepandaianmu. Aku siap menyambutnya. Sementara perkelahian antara Senopati Rudra Bondo dengan Haryo Rangsang berlangsung, di sisi lain, rupanya Pinaka Swasti Ratu pun tengah berkelahi menghadapi Tumenggung Yudapaksa. Perkelahian itu pun kelihatan berlangsung dengan seru. Tumenggung Yudapaksa nampak geram sekali melihat pukulan-pukulannya dapat dipecundangi begitu saja. Hanya kau mempermainkan aku, wanita jalang, ha? Aku tidak mempermainkanmu, Tumenggung. Aku hanya mempertahankan diri. Bagaimana aku harus menghindar? Kau tidak perlu merasa kupecundangi. Dari perguruan mana kau sebenarnya? Jurus-jurus yang kau mainkan sepertinya telah kukenal. Apakah kau berasal dari perguruan Wulan Sumirat, ha? Iya, pimpinan dari perguruan Wulan Sumirat memang guruku. Kalau begitu, kau menguasai ajian Raga Bajra. Apakah demikian? Apakah kau ingin kulumatkan dengan ajian itu? Tidak kusangka ternyata diam-diam kau mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Tapi sayang kau salah langkah. Kau berani memusuhi pemerintahan Kediri. Aku tidak merasa memusuhi pemerintahan Kediri. Yang sedang aku lakukan hanyalah untuk menyingkirkan raja busuk itu. Kertajaya tidak pantas menduduki singgasana lagi. Dia harus diganti, karena dia telah berlaku tidak adil. Semua tindakan yang dilakukannya hanya menuruti kesenangan pribadi. Tumenggung Yudapaksa, kalau kau merasa sebagai pembela rakyat dan juga menjabat sebagai pembawa amanat rakyat, kau harus membantu kami. Kau lihat rakyat di sana. Mereka kelaparan dan tertindas atas sikap Kertajaya yang lalim itu. Aku tidak peduli dengan mereka. Jabatan dan kesenangan yang sekarang ku miliki adalah untuk diriku sendiri dan bukan untuk orang lain. Kalau mereka semua merasa tertindas dan sengsara, itu salah mereka. Kenapa mereka tidak berpikir dan mencari jalan bagaimana caranya untuk senang? Sudahlah. Kau masih terlalu muda untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Sebaiknya menyingkirlah dan jangan coba membuat masalah. Oh, jadi begitukah sikap para pejabat istana Kediri? Mempunyai jabatan hanya untuk kesenangan pribadi. Sungguh rendah sekali martabatmu, Tumenggung Yudapaksa. Cukup! Jangan coba-coba kau teruskan kata-katamu. Semua ini hanya akan membuatmu menderita. Sekali lagi ku peringatkan, menyingkirlah dan pergilah sejauh-jauhnya dari istana ini. Aku bukan seekor kerbau yang mudah kau usir begitu saja, Tumenggung. Seharusnya yang pergi dari istana ini adalah kau. Kau penjilat darah rakyat. Kepat. Dengan amarah yang meledak-ledak, Tumenggung Yuda paksa menerjang Pinaka Swasti Ratu sambil melampari tangannya dengan ajian Chandra Sabirawa. Tumenggung Yuda paksa benar-benar marah, dadanya berdebar hebat setelah mendengarkan kata-kata Pinaka Swasti Ratu. Dengan tatapan mata yang tajam, dia pun melompat sambil melampari tangannya dengan ajian Chandra Sabirawa. Beberapa kali pukulan Tumenggung Yuda paksa menerjang ruangan kosong. Dia kelihatan semakin marah, sementara Pinaka Swasti Ratu telah menyiapkan ajian Astanendra, warisan dari Nyai Salindri. Gila wanita ini, benar-benar hebat. Sekalipun usianya kelihatan masih muda, tetapi dia mempunyai kepandaian yang sangat luar biasa. Aku harus berhati-hati menghadapinya. Gerakan ilmu kanuragan yang barusan ia lakukan sepertinya aku pernah mengenalnya. Hei, Tumenggung! Hei! Kenapa kau hanya memasang kuda-kuda saja? Tidak segera menyerangku! Aku sedang mengamati jurus yang kau mainkan, Nona. Sepertinya aku pernah mengenal jurus itu. Inilah jurus Aji Astanendra. Hah? Ajian Astanendra? Gila! Kau menguasai ajian itu. Apa hubunganmu dengan Nyai Salindri? Hah? Apakah kau cucunya? Aku bukan cucunya. Aku hanya sekedar muridnya. Tetapi sekalipun begitu, aku menganggap Nyai Salindri sebagai nenekku sendiri. Pantas kau menguasai ajian itu. Rupanya kau mempunyai hubungan dengan Nyai Salindri. Ah, kalau begitu kau pun termasuk wanita yang berbahaya. Karena aku tahu siapa Nyai Salindri sebenarnya. Jangan kau samakan aku dengan mendiang guruku. Sekalipun ia termasuk orang jahat, tetapi aku sebagai muridnya belum tentu mempunyai peringai yang sama. Bagaimanapun sikapmu, yang jelas kau termasuk salah seorang pemberontak yang akan menghancurkan kedudukan Sri Baginda Kertajaya. Kalau kau memang sudah tahu apa yang ingin kau lakukan, lantas apa maumu? Kau harus dicegah. Kalau perlu kubunuh. Ya! Kembali perkelahian terjadi. Tumenggung Yuda paksa benar-benar ingin menjatuhkan Pinaka Swasti Ratu, tapi rupanya wanita yang dihadapinya itu mempunyai ajian yang sangat hebat, sehingga dia sedikit kesulitan untuk merobohkannya. Wanita kebarat, kalau kau memang merasa hebat, ayo tahanlah seranganku ini. Jangan bisamu hanya berkelit dan menghindar saja. Baik, Tumenggung Yuda paksa, aku juga mau tahu apakah kau pun bisa menahan seranganku. Setelah keduanya masing-masing mempersiapkan ajiannya, mereka pun saling tatap, dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja, keduanya melompat ke udara. Benturan keras terjadi, Pinaka Swasti Ratu terpental beberapa tombak ke belakang, begitu juga dengan Tumenggung Yuda paksa. Sambil menahan rasa sakit dan menekan dadanya dengan tangan kanannya, Tumenggung Yuda paksa bangkit perlahan. Ah, luar biasa sekali. Pukulannya begitu keras, mengandung tenaga dalam yang kuat. Ah, ah, dadaku rasanya sesak sekali. Sebaiknya aku tinggalkan saja tempat ini. Percuma aku melayani wanita ini, sementara keselamatan si Baginda Kertajaya dalam bahaya. Kurang ajar. Tumenggung itu melarikan diri. Dadaku nyeri sekali. Benturan tadi terlalu kuat. Aku harus bangkit. Huh. Dengan darah yang mengalir dari sela-sela pipirnya, Pinaka Swasti Ratu mencoba untuk bangkit. Tapi baru saja kakinya menyanggah tanah, tiba-tiba dia terhuyung-huyung kembali dan jatuh. Oh, tubuhku jadi lemah begini. Aku harus mampu berdiri. Siapa laki-laki yang berdiri itu? Sepertinya aku pernah mengenalnya. Dia memandangku dengan tatapan yang tajam. Pinaka! Kameswara! Tidak, aku tidak boleh bertemu dengannya. Aku harus pergi dari sini. Tapi, tubuhku lemah sekali. Tunggu, Pinaka istriku! Apa yang terjadi terhadap dirimu, Pinaka? Siapa orang yang telah melukaimu? Oh, istriku. Aku begitu merindukanmu. Sudah cukup lama aku mencarimu ke sana kemari. Baru sekarang kita bisa bertemu. Oh, istriku. Kameswara, kenapa sikapmu tidak juga mau berubah? Kita masih bersaudara, Kameswara. Aku kakakmu dan kau adikku. Persetan dengan itu semua. Sudah aku katakan bahwa kau orang lain. Kita sama sekali tidak mempunyai ikatan persaudaraan, apalagi ikatan darah. Sudahlah istriku, jangan kau kecewakan aku. Apakah kau tidak kasihan padaku? Aku telah bersusah payah mencarimu ke sana kemari. Sungguh keras sekali hatimu, Kameswara. Kenapa kau harus bohongi dirimu sendiri? Aku tahu hati kecilmu mengakui bahwa aku saudaramu. Sudahlah, Kameswara. Ini bukan saatnya untuk bertengkar dan saling bersikeras untuk mempertahankan keteguhan hati. Lihat para prajurit yang sedang berjuang itu. Mereka semua tengah bertarung untuk mewujudkan kebenaran dan kemenangan. Tetapi kenapa sikapmu masih saja seperti ini? Seharusnya kau malu. Darah. Tinggalkan aku, Kameswara. Jangan kau ganggu aku. Tidak, istriku. Kau harus ditolong. Lukamu sepertinya sangat parah sekali. Tinggalkan aku, kataku. Biarkan aku dalam keadaan seperti ini. Jangan sentuh tanganku. Aku tidak mau tersentuh oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai suamiku, sementara dia adalah adik kandungku. Hentikan kata-katamu, Pinaka. Biar bagaimanapun kau tetap istriku. Aku berhak berbuat apapun. Kau sudah terikat sumpah denganku. Jangan pungkiri itu. Cukup, cukup. Baik kalau kau tidak mau pergi. Hop. Pinaka istriku, tunggu. Tunggu, Pinaka. Dengan berlari cepat, Kameswara kemudian segera mengejar Pinaka Swasti Ratu. Sementara itu di ruangan pribadi raja, Senopati Rudrapanda masih bertarung melawan Haryo Rangsang. Perkelahian nampak meningkat ke tataran yang lebih tinggi. Aku terlalu membuang-buang waktu menghadapi Haryo Rangsang. Sebaiknya kuakhiri saja perkelahian ini dengan cepat. Haryo Rangsang, sekarang saatnya lah. Aku harus mengakhiri perkelahian ini. Tahanlah pukulanku ini. Akan kulayani pukulanmu, Rudrapanda. Benturan keras terjadi. Rudrapanda terpental ke belakang beberapa tombak. Begitu juga dengan Haryo Rangsang. Namun malang bagi Haryo Rangsang, rupanya akibat benturan keras itu, dia tidak mampu lagi untuk bangkit kembali. Darah menetes dari sela-sela bibir dan hidungnya. Sementara Rudrapanda sudah bangkit kembali sambil memasang kuda-kudanya. Rupanya kemampuanmu tidak seberapa, Haryo Rangsang. Ayo, bangkitlah. Kalau kau memang penasaran untuk merobohkan aku, ayo! Keparat kau, Rudrapanda. Baiklah, sekarang aku kalah. Tapi nanti... Sudahlah, kau tidak perlu bicara lagi. keadaanmu sekarang sudah sekarat. Kemungkinan besar ajal akan segera menjemputmu. Nah, selamat tinggal. Aku akan segera mencari rajamu. Dia harus mati di tanganku. Tahan, tahan, Rudra Bondo. Tahan. Tanpa mendengarkan teriakan Haryo Rangsang yang terdengar lemah, Senopati Rudra Bondo langsung menerjang ke dalam. Ketika dia memasuki ruang peraduan raja, nampak Sri Baginda Kertaraja bersembunyi dengan wajah ketakutan. Oh, rupanya kau bersembunyi. Aku sekarang sedang berhadapan dengan seorang raja busuk. Raja yang bisanya hanya memeras rakyat saja. Sudahlah, Kertajaya. Kau tidak perlu banyak bicara dan banyak tingkah di hadapanku. Kau lihat keris ini. Benda ini bisa terbenam di perutmu. Jika aku mau melakukannya. Jangan, Senopati Rudra Bondo, jangan. Aku masih ingin hidup. Kau tidak boleh membunuhku. Siapa orang yang bisa melarangku untuk membunuhmu? Aku bisa berbuat apa saja jika aku mau. Nah, duduklah di situ. Dan jangan coba macam-macam. Lepaskan aku, Rudra Bondo. Lepaskan. Jika kau mau membebaskan aku dan menyuruh mundur para prajuritmu, aku akan menghadiahkan kau beberapa ribu kepeng perak murni. Diam, kataku, Raja Bodoh. Aku bukan manusia yang mudah tergiur dengan harta semacam itu. Duduklah dan jangan macam-macam. Dengan wajah ketakutan, Raja Kediri itu tak berani lagi untuk bangkit. Saat Senopati Rudra Bondo tengah mengancam Sri Baginda Kertajaya, tiba-tiba saja dari arah pintu ruangan peraduan raja muncul Temenggung Yudapaksa sambil menggenggam keris. Diam di tempatmu, Temenggung. Jangan coba-coba melangkah kemari. Kalau tidak ingin rajamu ini mampus di tanganku. Keparat pengkhianat! Tidak kusangka ternyata kau seorang mata-mata, Rudra Bondo. Iya. Seharusnya kau memang bisa memandang jeli terhadap orang-orang di sekitarmu. Tetapi itu memang kebodohanmu jika kau sampai terkecoh olehku. Apa sebenarnya keinginanmu melakukan hal ini, Senopati Rudra Bondo? Sederhana sekali keinginanku. Aku hanya ingin Kertajaya runtuh dari singgasananya. Kemudian diganti dengan raja yang baru. Raja yang tidak mempunyai jiwa rakus seperti dia. Gila! Itu tidak mungkin. Sri Baginda Kertajaya tidak bisa turun dari singgasananya. Apanya yang tidak mungkin? Pemberontakan yang kulakukan ini justru ingin mewujudkan kenyataan. Sudahlah, Yudapaksa. Kau tidak bisa berbuat macam-macam denganku. Sekarang yang penting, kerjakan apa yang kuinginkan. Kurang ajar! Kertajaya, perintahkan pada temenggungmu. Suruh dia menyingkir. Kemudian perintahkan juga para prajuritmu untuk berhenti bertempur. Yudapaksa, perintahkan para prajurit Kediri untuk menghentikan pertempuran. Bagus. Bagus sekali, Kertajaya. Nah, Tumenggung Yudapaksa, kau dengar bukan apa yang dikatakan rajamu? Sekarang cepat tinggalkan ruangan ini. Kemudian perintahkan para prajuritmu menyingkir sambil melucuti semua senjatanya. Hei, apa lagi yang kau tunggu? Atau kau ingin melihat bagaimana aku membuktikan ancamanku? Lihat ini. Jangan, Senopati Rudra Bondo, jangan. Tumenggung Yuda Paksa benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong rajanya. Sambil menatap tajam penuh amarah, perlahan dia pun mundur beberapa tindak. Hatinya benar-benar geram dengan apa yang dilakukan bekas senopatinya itu. Sekalipun Tumenggung Yuda Paksa sudah mundur beberapa tindak, tapi dia belum juga beranjak dari tempat itu. Yuda Paksa, kenapa kau belum juga meninggalkan tempat itu? Atau akan kuulangi lagi tekanan keris ini ke leher rajamu agar terbenam? Kemudian ia mampus dengan menyedihkan. Kertajaya, cepat kau perintahkan dia untuk menyingkir. Aku tidak main-main. Cepat kataku. Yuda Paksa, cepat kau menyingkir dari situ. Cepat. Apa kau ingin melihatku mati? Yuda Paksa, kau dengar itu. Cepat menyingkir. Dan perintahkan para prajurit Kediri untuk menghentikan perlawanan. Setelah itu, perintahkan mereka untuk melucuti semua senjatanya. Kau mengerti? Cepat pergi dari tempat itu. Akhirnya tanpa bisa berbuat apa-apa, Tumenggung Yuda Paksa meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika dia tengah melangkah, tiba-tiba saja matanya tertuju pada seseorang yang tengah mengendap-endap menelusup ke ruang peraduan raja. Orang itu adalah Haryo Rangsang. Haryo Rangsang? Kupikir dia sudah tidak mampu untuk bergerak. Bagus. Rupanya dia masih mau melakukan sesuatu dengan sisa-sisa tenaganya. Mudah-mudahan dia berhasil menyelusup dan membokong Rudro Bondo. Lalu apa akalku sekarang? Baiklah, aku akan berpura-pura telah menghentikan pertempuran ini. Aku harus membantu Haryo Rangsang dan membuat Rudro Bondo lengah. Aku tidak boleh gagal. Aku harus bisa menyelamatkan Sri Baginda dari tangan Senopati Rudro Bondo. Iya, ini pun termasuk peluang untukku agar Sri Baginda menaikkan jabatanku. Aku akan masuk dari pintu samping. Mudah-mudahan saja berhasil. Untung aku masih mempunyai 4 buah pisau lagi. Haryo Rangsang terus mengendap-endap sambil menggenggam 2 buah pisau di tangannya. Sekalipun darah masih terus mengucur di sela-sela bibir dan hidungnya, dia masih berusaha untuk tetap kuat. Sementara itu, Tumenggung Yuda Paksa yang diperintahkan Rudro Bondo sudah kembali muncul dan berdiri di ruangan depan peraduan raja. Aku sudah melakukan apa yang kau inginkan, Rudro Bondo. Bagus. Bagus sekali, Yuda Paksa. Ternyata tidak sia-sia Sri Baginda memberikan jabatan Tumenggung padamu. Kau seorang Tumenggung yang setia dan berbakti. Sudahlah, sudahlah, Rudro Bondo. Kau tidak perlu mencemoohkan aku. Apalagi yang kau inginkan, Senopati pengkhianat. Emosimu tidak pernah berubah, Yuda Paksa. Selalu saja cepat marah. Sabarlah. Aku masih berpikir bagaimana caranya untuk menyingkirkan kau dan raja busuk ini. Keparat. Dia benar-benar telah menghinaku. Tunggulah saatnya nanti, Rudro Bondo. Kau pasti akan menyesal. Oh, Haryo Rangsang. Dia berhasil menyelusup ke ruang peraduan raja. Bagus. Kalau begitu aku harus mengecohkan Rudro Bondo. Dengan begitu ia dapat berbuat sesuatu untuk bertindak. Hei, Senopati pengkhianat, apa sekarang maumu? Ayo katakan. Atau kalau kau memang seorang yang satria, ayo kita bertanding. Kita adu nyawa. Tunjukkan siapa di antara kita yang paling dikjaya. Apakah kau yakin bahwa kau akan menang melawanku? Kau pikir Tumenggung Yuda Paksa ini apa, ha? Aku bukan manusia rendah yang tidak mempunyai olah kanuragan. Ayo majulah, Rudro Bondo. Jangan tunjukkan jiwa pengecut dengan menyandera Sri Baginda. Kau takut rajamu mati, Yuda Paksa? Manusia dungu apa kehebatan dari Raja Bodoh ini? Kau harus berpikir, di wilayah ini masih ada orang-orang yang pantas diangkat menjadi raja dan bisa memerintah dengan jujur. Seharusnya kau bersyukur dengan mampusnya Kertajaya. Paling tidak, kau bisa menjadi seorang raja. Bukankah begitu? Orang ajar, setan busuk. Lancang benar bicaramu. Ayo, lepaskan Sri Baginda. Unggung Yudha Paksa rupanya berhasil mengecoh Senopati Rudra Pondo. Di saat dia sedang tertawar lebar dari arah belakang, tiba-tiba Haryo Rangsang melompat sambil melemparkan dua buah pisau dengan garangnya. Dua buah pisau dengan telak menancap di lambung belakang dan paha Senopati Rudra Pondo. Tubuhnya sempat terhuyung-huyung ke samping. Pandangannya sedikit berkunang-kunang. Namun begitu dia masih berusaha untuk berdiri tegak. Keparat. Rupanya kau masih hidup. Haryo Rangsang. Sudah aku katakan bahwa aku akan menuntut balas. Kalau tadi kau menang, maka sekarang aku yang menang. Ajalmu sudah semakin dekat, Rudra Pondo. Aku yakin kau tidak akan mampu bertahan lama. Sekalipun aku dalam keadaan seperti ini, jangan kau pikir aku tidak sanggup menghadapi kalian berdua. Ayo, majulah kau, Haryo Rangsang. Dan kau juga, Yudha Paksa. Haryo Rangsang, ya, lindungilah Sri Baginda. Biar dia aku yang menghadapi. Ya, ya Gusti Tumenggung. Sambil mencabut keris yang terselip di pinggangnya, Tumenggung Yudha Paksa melangkah dengan tatapan mata tajam. Sementara Senopati Rudra Pondo, keadaannya nampak mulai lemah. Dua buah pisau Haryo Rangsang yang masih menancap di paha dan lambungnya segera dia cabut. Dan setelah itu, bagian perutnya ia lilit dengan selendang. Percuma. Sekalipun perutmu kau lilit dengan kain, luka itu akan tetap menganga dan kau tidak akan luput dari keris ini. Nah, bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu, Rudra Pondo. Nyaaah! Masih bisa berkelit juga kau, Rudra Pondo. Bagus kalau begitu. Dengan demikian aku tidak akan segan-segan untuk melenyapkanmu. Sekalipun darah terus keluar dan merembes membasahi lilitan kainnya, Senopati Rudra Pondo masih memberikan perlawanan yang tangguh. Tapi pada satu ketika, di saat Rudra Pondo berkelit ke kiri, tiba-tiba saja Tumenggung Yudha Paksa menghempaskan tendangannya dengan keras ke lambung Rudra Pondo. Rudra Pondo terjungkal beberapa tapak sambil memegang lambungnya. Kembali darah segar keluar membasahi perutnya. Dan sekarang Rudra Pondo tidak sanggup lagi untuk bangkit. Dia terkulai lemah sambil tetap mencengkram kerisnya. Lambungku. Aku tidak sanggup lagi untuk berdiri. Lambungku sakit sekali. Sekarang ajalmu akan tiba, Senopati Dungu. Kalau tadi kau bisa berteriak membanggakan kehebatanmu, maka sebentar lagi kau akan berteriak menjemput kematianmu. Kau lihat baik-baik keris ini. Benda pusaka ini sebentar lagi akan merobek semua isi perutmu. Aku akan membunuhmu secara perlahan-lahan, Rudra Pondo. Keparat, siapa kau? Rupanya kau tidak mengenaliku lagi, Tumenggung Yudha Paksa. Lihat baik-baik siapa aku ini. Rangga Lampitan. Iya, aku Rangga Lampitan. Oh, kaukah yang memimpin orang-orang di Ganter untuk mengadakan pemberontakan? Tanpa tedeng aling-aling, memang akulah yang memimpin mereka. Sungguh memalukan sekali tindakanmu, Yudapaksa. Orang yang sudah tidak berdaya, masih saja ingin kau bunuh secara memalukan. Bukankah kau seorang tumenggung? Seharusnya kau mempunyai perasaan dan perikemanusiaan. Jangan seenakmu saja melakukan tindakan. Aku bertindak bukan pada seorang tawanan Rangga Lampitan, tapi aku bertindak pada seorang musuh. Apakah aku salah jika ingin membunuh seorang musuh? Apalagi dia berani menentang kekuasaan seorang raja. Kau tidak salah, tapi caramu yang salah. Seharusnya juga kau berpikir, apakah raja atau junjungan yang sedang kau bela ini berada di pihak yang benar? Kalau dia berada di pihak yang salah, tidak seharusnya kau membantu dia. Apa pedulimu? Apapun yang kulakukan, aku tidak mau peduli apakah aku membela yang salah atau yang benar. Yang jelas aku melaksanakan apa yang diperintahkan junjunganku. Aku rasa bukan atas perintah junjunganmu, tetapi atas jabatan yang kau inginkan. Kau menginginkan jabatan yang lebih tinggi jika berhasil menyingkirkan musuh-musuhmu. Nah, bukankah begitu? Berdebah. Terlalu banyak bicara kau, Rangga Lampitan. Tumenggung Yudapaksa menyerang bagaikan macan liar. Kerisnya berkelebat dengan tajam dan mengerikan. Tetapi Ki Rangga Lampitan bukanlah manusia yang mudah dirobohkan. Dia berkelit dengan mudah, seakan-akan sudah mengetahui gerakan musuh akan kemana. Sementara itu, Aryo Rangsang yang telah mengamankan Sri Baginda Kertajaya sudah muncul kembali bersama Senopati Kebo Dampit. Oh, kelihatannya kita harus membantu Tumenggung Yudapaksa. Ia sepertinya mulai kehabisan akal untuk merobohkan Rangga Lampitan. Nanti kita jangan sembarangan turun tangan sebelum mendapat perintah dari Gusti Tumenggung. Kita lihat saja dulu perkembangannya. Kalau memang Gusti Tumenggung perlu bantuan kita, barulah kita turun tangan. Orang-orang Ganter, mereka pikir memberontak pada Kediri akan berjalan dengan mudah. Para prajurit mereka sekarang tinggal sedikit, dan sebentar lagi mereka akan binasa semua. Sungguh malang nasib orang-orang bodoh itu. Iya, seharusnya mereka berpikir sebelumnya bahwa tindakan ini adalah tindakan yang bodoh. Oh, Senopati, kau lihat itu. Sepertinya mereka akan mengadu kekuatan. Apakah Gusti Tumenggung mampu menundung kehebatan Rangga Lampitan? Kita lihat saja. Sepertinya dia mampu. Memang benar, keduanya sekarang tengah bersiap-siap dengan kuda-kudanya masing-masing. Sejenak suasana jadi hening. Mereka saling tatap, saling pandang, dan tak lama kemudian. Benturan keras terjadi. Keduanya terpental beberapa tombak ke belakang. Dinding ruangan peraduan raja ambruk terbentur tubuh Tumenggung Yudapaksa. Begitu juga dengan tiang penyangga ruangan itu. Tubuh Rangga Lampit sampai terbenam di reruntuhan itu. Kemana manusia bodoh itu? Apakah dia sudah mampus terbenam reruntuhan puing-puing ini? Mudah-mudahan saja ia mampus dengan begitu. Aku tidak perlu bersusah payah untuk mengeluarkan tenaga. Gusti Tumenggung, saya rasa dia sudah mampus tertimpa reruntuhan itu. Tadi saya melihatnya dengan jelas. Ia tertimpa tiang itu. Bagus, bagus sekali Haryo Rangsang. Dan kau Kebo Dampit, cepat seret tubuh Rudro Bondo itu. Bawa dia dan lemparkan ke dalam penjara. Baik, Gusti. Ayo, Senopati. Haryo Rangsang dan Senopati Kebo Dampit kemudian bergegas mendekati Senopati Rudro Bondo yang masih tergeletak lama. Tapi baru saja keduanya melangkah beberapa tindak, dari reruntuhan itu muncul Ki Rangga Lampitan sambil menepis-nepiskan debu yang menempel di tubuhnya. Hei, Yudapaksa, kenapa kau hentikan perkelahian ini? Eh? Apakah kau pikir aku sudah mampus? Ayo, kita lanjutkan. Orang ngajar. Ya, kabur. Dengan wajah merah padam akibat amarah yang tinggi, Tumenggung Yuda Paksa menerjang sambil menghunus kerisnya. Kirangga Lampitan tidak tinggal diam, dia kembali menerjang dengan garang. Kembali benturan keras terjadi, Kirangga Lampitan terpental cukup jauh, begitu juga dengan Tumenggung Yuda Paksa. Namun kali ini, Tumenggung Yuda Paksa segera bangkit berdiri, sekalipun darah mulai menetes dari sela-sela bibirnya. Rangga Lampitan, ayo cepat bangkit kalau kau memang merasa dijaya. Aku harus kuat dan mampu untuk bertarung lagi. Lumayan juga kepandaian Tumenggung ini. Dia sudah kembali berdiri dengan tegak. Aku harus mampu berdiri. Bagus, bagus Rangga Lampitan. Ayo, bersiap-siaplah kembali untuk menerima terjanganku. Kalau kau tadi luput dari tikaman kerisku, maka jangan harap sekarang dapat menghindar dengan mudah. Sepertinya dia ingin kembali mengeluarkan aji pamungkasnya. Aku harus berhati-hati. Keadaanku sekarang tidak sebaik tadi. Ruangan ini rasanya kurang begitu leluasa untuk bertarung dengan Yuda Paksa. Sebaiknya ya aku pancing keluar saja. Kau kemana? Kau ke barat? Jangan coba-coba menjadi orang pengecut. Tunggu kau Rangga Lampitan. Ayo rangsang, kamu dampit. Ayo kejar. Ya. Ketiganya pun segera memburu Rangga Lampitan yang menerobos lewat tembok yang jebol. Setelah berada di luar halaman istana, Kirangga Lampitan sudah berdiri tegak menantang. Sementara itu, malam perlahan tenggelam. Rembulan tua menyelinap kemudian lenyap, berganti cahaya kuning keemasan dari langit biru. Kenapa tadi kau harus berteriak-teriak seperti itu, Yuda Paksa? Aku tidak bermaksud lari dari tempat itu. Aku hanya ingin mencari tempat yang lebih leluasa untuk bertarung. Terus terang sajalah kalau memang kau ingin lari dari hadapanku. Kau tidak perlu malu. Sungguh rendah sekali dugaanmu itu, Yuda Paksa. Tapi tak apalah. Kemungkinan seperti itu pun bisa saja terjadi. Setapak pun aku tidak akan kubiarkan lari dari hadapanku. Apalagi dapat pergi dengan selamat. Ayo rangsang dan kau kebedampit. Hadapi manusia keparat itu. Aku mau tahu apakah dia masih mampu untuk melawan kalian berdua. Baik, Gusti Tumenggung. Ayo rangsang. Ayo. Hop. Hop. Heya. Yuda Paksa, kenapa kau tidak ikut turun? Ayo, keroyoklah aku. Kau lihat keadaanku masih dalam keadaan baik-baik. Hiat! Hiat! Dengan sisa-sisa kekuatannya, Kirangga Lampitan berusaha melawan Senopati Kebo Dampit dan Haryo Rangsa. Ia berusaha menerjang dan menghindar dengan segenap kekuatannya. Sementara itu, Senopati Rudra Pondo yang masih tergeletak dalam keadaan terluka parah, berusaha untuk bangkit. Darah bangan tubuhnya. Aku harus mencari penyangga untuk menahan keseimbangan tubuhku. itu ada sebuah pedang yang cukup panjang. Aku rasa pedang itu bisa kugunakan untuk menyangga tubuh. Sambil tertatih-tatih, Senopati Rudrabanda meraih sebuah pedang yang tergeletak di lantai ruangan. Dan setelah itu, dia pergunakan pedang itu sebagai penyangga tubuhnya. Sejenak Senopati Rudrabanda menarik napas. Dan setelah itu, dia pun mulai melangkah mendekati tembok ruangan yang jebol. Kirangga Lampitan masih bertarung dengan Kebo Dampit dan Hari Rangsang. Apakah dia masih mampu untuk bertahan? Kalau tidak, maka celakalah Kirangga Lampitan. Begitu juga denganku. Aku sampai lupa dengan para prajuritku. Sayang aku, bagaimana dengan nasib para prajuritku? Apakah mereka terbunuh semua? Atau mereka masih hidup? Aku benar-benar berdosa terhadap para prajuritku. Tapi aku sendiri sekarang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Rudrabanda masih hidup. Syukurlah kalau begitu, sekarang aku harus mencari kesempatan untuk membawanya pergi. Dia tidak boleh tewas. Dia harus tetap hidup. Aku harus mengecohkan. Angga Lampi, kenapa kau menghentikan perkelahian ini? Apakah kau takut atau tidak mampu melawan kami berdua? Siapa bilang aku tidak mampu melawan kalian berdua? Aku menghindar karena aku ingin memperingatkan kalian berdua. Menurut hematku, sebaiknya kalian menyingkir saja. Kalian bukan lawanku. Orang yang pantas menghadapiku cuma dia, Tumenggung bodoh itu. Kurang ajar. Jangan sombong kau, Rangga Lampitan. Kalau kau memang mampu menghadapi dua orangku, cepat robohkan mereka. Jangan bisamu hanya besar mulut saja. Wajar saja kalau aku besar mulut. Bukankah kau tahu sendiri bagaimana sebenarnya kehebatanku? Sudahlah, Yudapaksa. Kau tidak perlu marah. Sebaiknya turun saja. Hadapi aku bertiga. Aku ingin membunuh kalian sekaligus hari ini juga. Kurang ajar. Hati Tumenggung Yudapaksa benar-benar terpancing oleh Kirangga Lampitan. Sambil bersiap-siap untuk menerjang, Tumenggung Yudapaksa mendengus keras. Tapi baru saja dia ingin bergerak, tiba-tiba saja terdengar auman keras dari jarak yang tidak begitu jauh. Suara auman itu terdengar sangat dahsyat sekali. Empat orang yang tengah bertarung itu pun sampai terperanjat dan terpaku di tempat masing-masing. Suara auman itu mirip suara seekor singa, tapi suara itu seperti mengandung kekuatan sihir yang hebat. Gila, luar biasa sekali suara teriakan itu terdengar. Suara itu sepertinya mengandung tenaga sihir yang hebat. Aku tidak boleh terpancing dengan keadaan seperti ini. Kenapa aku jadi bodoh? Ini kesempatan baik untuk menyelamatkan diri dan menolong Rudrabanda. Ya, mumpung mereka sedang lengah, sebaiknya aku cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Hup! Anak muda yang berasal dari padang karautan. Gila, kenapa anak muda itu sampai kemari? Apa yang dicarinya di sini? Apakah dia telah bergabung dengan para perusuh itu? Kalau memang demikian, celakalah keadaan istana. Orang itu cukup hebat dan luar biasa. Gusti Tumenggung. Suara apakah tadi? Suara itu kedengarannya begitu dahsyat dan mengerikan. Kedengarannya seperti suara seekor singa. Iya, itu memang suara seekor singa. Singa Padang Karautan. Saya tidak mengerti dengan apa yang Gusti Tumenggung katakan. Suara itu milik seorang pemuda hebat yang berasal dari Padang Karautan. Orang-orang mengenalnya dengan sebutan Singa Liar Padang Karautan. Luar biasa sekali. Rangan suaranya saja sangat hebat. Apalagi dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Iya, aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa ketika berhadapan dengannya. Matanya begitu liar dan tajam. Tapi aneh juga, kenapa dia bisa sampai kemari? Mungkin dia bergabung dengan orang-orang ganter Gusti Tumenggung. Mungkin saja begitu. Tapi, tidak. Rasanya tidak mungkin. Aku tahu benar bagaimana sifat orang itu. Dia orang yang tidak mau berkumpul dengan siapa-siapa. Jadi mana mungkin dia bergabung dengan orang-orang ganter? Suara arangan itu sudah berhenti, Gusti Tumenggung. Iya. Tapi kita harus hati-hati. Siapa tahu dia berada di sini. Setan alas. Kemana Rangga Lampitan? Kurang ajar. Rupanya dia menggunakan kesempatan di saat kita lengah. Saya juga tidak tahu, Gusti. Setan! Kalau begitu cari dia. Kerahkan semua para prajurit kita. Jangan biarkan dia lolos. Tangkap Rangga Lampitan. Cepat! Ayo Haryo Rangsang. Obo Dampit dan Haryo Rangsang segera bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara suasana di luar istana, mayat-mayat para prajurit bergelimpangan di mana-mana. Suasana pagi itu kelihatan begitu mengerikan. Bau anyir darah terasa menusuk hidung. Setelah melihat keadaan dalam istana, Tumenggung Yudapaksa segera melangkah keluar halaman dengan wajah tegang. Kurang ajar. Rupanya bukan hanya Rangga Lampitan yang melarikan diri, tetapi Rudro Bondo pun telah lenyap dari ruangan itu. Setan belang! Para pengkhianat itu harus segera ditangkap dan diadili di alun-alun kota raja. Kalau saja aku turuti saran Senopati Kebo Dampit, Rudro Bondo mungkin sudah dapat kutangkap beberapa hari yang lalu. Banyak sekali para prajuritku yang tewas. Kejadian ini benar-benar sungguh menjengkelkan. Sri Baginda pasti akan marah padaku. Sekarang apa yang harus aku lakukan untuk membuat Baginda agar tidak kecewa? Orang-orang ganter jahanam. Awas kau Rangga Lampitan. Suatu saat kau bertemu lagi denganku, maka nyawamu harus melayang di tanganku. Sementara itu, di pagi yang cerah itu, nampak sesosok bayangan melintasi semak belukar yang tinggi. Bayangan itu tak lain adalah Pinaka Swasti Ratu. Dia nampak berlari seolah-olah tengah dikejar sesuatu yang menakutkan. Kameswara tidak boleh berada di dekatku. Dia harus menyingkir jauh-jauh dariku. Aku tidak mau diakui lagi sebagai istrinya. Dadaku masih terasa sesak akibat benturan dengan Tumenggung itu. Mudah-mudahan ia tidak menemui jejakku. Setelah beberapa saat berlari, akhirnya Pinaka Swasti Ratu memutuskan untuk beristirahat. Wajah dan tubuhnya nampak mulai dibasahi keringat. Sejenak dia menarik nafas lega. Tapi baru saja dia ingin duduk di sebuah batang pohon tumbang, tiba-tiba terdengar langkah seseorang menyibak semak belukar. Suara semak-semak diinjak seseorang. Jangan-jangan dia kami suara. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Dia terlalu keras kepala untuk diladeni. Aku tidak akan melepaskan pegangan tanganku, Pinaka. Kau tidak boleh pergi dariku. Lepaskan! Aku sudah terlalu lelah mencarimu ke sana kemari. Berhentilah berteriak, Pinaka. Aku tidak akan berhenti berteriak sebelum kau lepaskan tanganku. Lepaskan! Baik. Baik, Pinaka. Aku akan melepaskan tanganku. Tetapi dengan syarat, kau harus berjanji untuk tidak meninggalkan aku lagi. Bagaimana aku tidak akan meninggalkanmu? Sementara kau adikku sendiri, kau harus terima kenyataan ini, Kameswara. Tidak! Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku suamimu dan kau istriku. Itu seharusnya kenyataan yang harus kau terima. Suara Pinaka Swasti Ratu semakin tenggelam di telan tangisnya, sementara tangan Kameswara masih mencengkram lengan Pinaka dengan kuatnya. Dia seakan-akan tidak bisa kehilangan wanita itu, sekalipun dia tahu bahwa Pinaka Swasti Ratu adalah kakak kandungnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show Bandung, Indonesia.